Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'u tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin thumma amma ba'd. Alhamdulillah, tak henti-hentinya marilah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, di mana sampai detik ini Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan sekian kenikmatan kepada kita, baik nikmat-nikmat dunia maupun nikmat yang kaitannya dengan akhirat atau ibadah. Dan alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini masih kita dipertemukan di tempat yang mulia ini, di salah satu rumah dari rumah Allah subhanahu wa ta'ala, dalam rangka melakukan sebuah amalan yang sangat mulia, yaitu mempelajari ilmu agama. Dan sebagaimana yang telah kita ketahui, banyak sekali nas-nas atau dalil-dalil baik dari Al-Quran maupun Sunnah, begitu juga aqwalul ulama, perkataan para ulama yang menghasung untuk kita menuntut ilmu. Di antara yang bisa kita jadikan ya sebagai penyemangat untuk kita menuntut ilmu, tak henti-hentinya kita mengingat hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang keutamaan orang-orang yang bermajelis duduk mempelajari agama Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara hadis yang ma'ruf adalah hadis Abu Hurairah inda Muslim, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah." Tidaklah sebuah kaum, sekelompok orang yang duduk-duduk di salah satu rumah dari rumah Allah subhanahu wa ta'ala, yatluna kitab Allah, mereka membaca kitab Allah, membaca ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala, wa yatadarasuna bainahum, dan mereka saling mengajari. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa faedahnya? Illa nazalat alaihimu sakinah, kecuali akan turun kepada mereka ketenangan. Dan inilah ketenangan yang sebenar-benarnya. Nah, seberapapun dunia yang kita dapatkan, seberapapun ya kedudukan yang kita dapatkan di dunia, seberapapun banyak anak kita, keluarga kita, karib kerabat kita, itu semua ya tidaklah pada hakikatnya bisa menenangkan kita. Nah, secara sebenarnya yang bisa menenangkan kita ya dekat, yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tidak lain adalah dengan kita mendekatkan hati kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. dengan berbagai macam wasilah ibadah, baik ibadah-ibadah yang wajib maupun ibadah-ibadah yang sunnah. Di antara ibadah yang bisa melunakkan hati kita, melembutkan hati kita dan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kita mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Karena dengannya akan terangkat sekian kejahilan. Karena dengannya pula ya, hati yang keras menjadi lunak ya. Karena dengannya pula nah, seorang mendapatkan sekian banyak kemuliaan baik di dunia maupun di akhirat. Dan bahkan dalam hadis yang lain muttafaqun alaih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah seseorang itu menempuh sebuah jalan. Dia pergi dari rumahnya ya, atau dari tempat tinggalnya. Naam, dalam rangka menuntut ilmu. Illa nazalat man salaka man yatamisu ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh sebuah jalan dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan jalannya menuju surga. Dan kenapa dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan jalan yang paling singkat, yang paling cepat, yang mengantarkan seorang ke surga itu dengan ilmu, yang tidak disebutkan ya dengan ibadah, padahal salat itu juga wasilah yang bisa mengantarkan seorang kepada surga, puasa, zakat, haji, berjihad. Kenapa dalam hadis ini ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan melalui pintu ilmu? Karena semua yang kita lakukan dari jenis ibadah itu tidak akan sempurna kita lakukan kecuali kita harus berilmu terlebih dahulu. Ya, salat kita akan benar kalau sholat tersebut ya kita pelajari terlebih dahulu, mana syarat-syaratnya, mana rukun-rukunnya, mana wajib-wajibnya, mana sunnah-sunnahnya, mana pembatal-pembatalnya, mana makruh-makruhnya. Nah, insya Allah kalau kita mempelajari ya fikih sholat, ibadah sholat, maka sholat kita akan khusyuk ya, sehingga dengannya insya Allah akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula tatkala seorang ingin mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah puasa. Ya, agar puasanya itu diterima, agar puasanya itu benar sesuai dengan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tidak lain dia harus belajar terlebih dahulu tentang fikih puasa. Apa syaratnya? Apa rukunnya? Ya, apa sunnah-sunnahnya? Apa pembatal-pembatal puasa? Apa hal-hal yang dibenci dari perkara puasa, sehingga tatkala dia berpuasa ya dia bisa naam berpuasa dengan baik dan benar. Begitu juga permasalahan-permasalahan yang lain, berzakat ya, haji ya, kalau haji kita ingin diterima hendaklah kita pelajari dulu ya hukum-hukum yang berkaitan dengan haji. Jadi menuntut ilmu itu memang benar adalah pintu yang bisa mengajarkan, yang bisa mengantarkan seorang ke surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis tadi, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarrasuna bainahum illa nazalat 'alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah." Faedah yang kedua, mereka akan diliputi rahmat Allah Subhanahu wa taala, diturunkan rahmat Allah. Dan rahmat Allah itu sangat kita butuhkan. Kalau bukan rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita tidak akan berada di jalan yang lurus di muka bumi ini. Ya. Kalau bukan rahmat Allah, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, kita tidak akan bisa berjalan lurus. hanya sekedar mengandalkan kecerdasan, hanya sekedar mengandalkan ya kekuatan, naam, itu tidaklah bisa meniti jalan yang lurus. Betapa banyak orang yang cerdas, betapa banyak ya orang yang kuat secara fisik, ya, akan tetapi banyak pula di antara mereka yang jauh dari Allah, yang tidak sholat, yang tidak puasa, kadang sholat, kadang tidak. Nah, yang menentukan hal tersebut ya adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu kita sangat butuh kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wahafathumul malaikah, dan mereka akan dinaungi malaikat, ya, dinaungi malaikat. Dan ini adalah berita gaib yang wajib kita iyahkan, yang wajib kita imani, yang wajib kita benarkan. Ya, ada malaikat yang menaungi orang-orang yang berilmu. Dalam hadis yang lain disebutkan ada beberapa malaikat yang khusus Allah tugaskan untuk mendatangi majelis-majelis ilmu, mencatat, tugasnya mencatat siapa saja yang mendatangi majelis ilmu. Maka oleh sebab itu alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kala kita dimudahkan ya oleh Allah Subhanahu wa taala mendatangi majelis-majelis ilmu. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala mengistiqomahkan kita ya untuk senantiasa mendatangi majelis ilmu, baik secara langsung ataupun secara tidak langsung. Ya, secara langsung kita bisa datangi tempat-tempat majelis ilmu. Secara tidak langsung ya bisa mungkin secara online kalau kita ada kesibukan ya tidak bisa mendatangi majelis ilmu, ya bisa kita mendengarkan radio, ya bisa kita mendengarkan rekaman-rekaman, bisa pula kita menuntut ilmu dengan membaca majalah ya Ahlu Sunnah, buku-buku Ahlu Sunnah, dan wasilah-wasilah yang lainnya. Ma'asyiral muslimin wa ma'asyiral at-thalabah rahimani wa rahimakumullah. Fa insyaallah pada kesempatan malam hari ini kita akan lanjutkan na'am ta'lim kita, pelajaran kita membahas permasalahan akidah dari kitab Al-Irsyad ila Sahihil I'tiqad wa Raddu ala Ahli Syirki wal Ilhad. Dan terakhir masih kita membahas seputar jenis-jenis syirik kecil. Ya, seputar jenis-jenis syirik kecil. Jenis yang pertama telah kita sebutkan dan kita bacakan apa yang dibawakan oleh mu'alib di sini Syekh Fauzan Hafidzahullah. Di antara contoh atau bentuk na'am atau jenis syirik kecil adalah bersumpah atas nama selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jenis yang kedua yang telah kita sebutkan termasuk dari jenis syirik kecil adalah asyirku fil alfaz. Syirik di dalam ucapan, yaitu ucapan-ucapan yang terkandung di dalamnya ada unsur menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Adapun contoh-contohnya telah kita sebutkan. Kita lanjutkan ke jenis yang ketiga dari jenis-jenis syirik kecil. Al-thalis, kata al-muallif di sini, wa min anwa'i syirkil asghar. Dan di antara jenis-jenis syirik kecil adalah asyirku fin niyat wal maqasid, yaitu syirik dalam perkara niat, wal maqasid, dan tujuan. Ya, syirik di dalam perkara niat dan tujuan, yang melakukan sesuatu na'am dia ada tujuan yang lain. Ya, wa huwa ma yusamma bisyirki al khafi. Dan syirik di dalam perkara niat dan tujuan ini ya dinamakan pula dengan syirik yang samar. Syirik yang samar. Dan secara umum syirik kecil itu disebut oleh para ulama syirik yang samar. Ya. Syirik yang sangat sulit untuk seorang terbebas darinya. Ya. Sangat sulit untuk seorang terbebas dari syirik ini. Bisa jadi dia bisa menjauhi syirik besar, ya. Dia bisa menjauhi na'am, tidak menyembah berhala, tidak menyembah selain Allah, tidak menyembelih kepada selain Allah, tidak bernazar kepada selain Allah, ya, dan syirik-syirik besar yang lainnya. Tapi belum tentu, ya, belum tentu dia bisa menjauhi, ya, syirik kecil. Dan bahkan para ulama, ya, itu nam terlontar dari ucapan-ucapan mereka, ya, sangat sulitnya menjauhi syirik kecil. Di antara sebagian para ulama ahlu sunnah menyebutkan, ma'alajatu syai'an min niyati li'annaha tataqallabu alayya. Sebagian para ulama menyebutkan, ma'alajatu syai'an min niyati, tidak ada sesuatu yang lebih berat atas diriku daripada hatiku, daripada niatku, li'annaha tataqallabu alayya, karena niat itu sering berubah-ubah, sangat mudah berubah, ya, niat itu sangat mudah berubah. Naam, sangat mudah dimasuki riya, sangat mudah dimasuki sum'ah, sangat mudah dimasuki syirik kecil, ya. Maka oleh sebab itu seorang sangat sulit untuk menjauhinya kecuali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu harus, ya, berjuang, ya, harus betul-betul ada usaha untuk menjauhi syirik ini. Karya, contoh, ya, syirik khafi, ya, contoh syirik kecil adalah riya, wa huwa nau'an, ya. Dan syirik kecil itu, syirik khafi itu ada dua jenis. Awalan yang pertama riya wa sum'ah. Yang pertama adalah riya dan sum'ah. Riya'u mustaqun minar ru'yah wal muradu bihi izharul ibadah liqasdi ru'yatin nasilaha. Yang dimaksud dengan riya adalah pecahan dari kata ru'yah. Yang dimaukan dengannya, yang dimaksudkan dengannya adalah menampakkan ibadah dengan tujuan agar dilihat manusia. Ini namanya riya, ya, dia menampakkan ibadah dengan tujuan dilihat oleh manusia. Wayahmaduna sahibaha, sehingga manusia memujinya. Dan telah kita singgung pada pertemuan sebelumnya, hukum asal, ya, semua ibadah, ya, hukum asal semua ibadah itu harus kita sembunyikan, ya, harus kita sembunyikan. Tidak boleh kita, ya, tampakkan, tidak boleh kita ceritakan, ya. Nah, ini hukum asal, ya. Tujuannya adalah agar tidak timbul riya, ya, agar tidak timbul riya sehingga merusak ibadah kita. Nanti akan disebutkan oleh mu'alib. Naam, hukum amalan yang ikhlas, yang disusupi atau yang dimasuki di tengah jalan dengan riya. Ini apa hukumnya? Nanti akan disebutkan oleh mu'alif secara khusus. Akan tetapi di sana ada ibadah-ibadah, ya, yang harus kita tampakkan. Dan terkadang sunnah untuk kita tampakkan, ya, dalam rangka agar manusia mengikutinya, ya, agar manusia mengikutinya. Di antara ibadah-ibadah tersebut yang wajib kita tampakkan sambil menjaga niat, tentunya, ya, sambil menjaga niat, seperti syiar-syiar Islam, syiar-syiar Islam, ya, seperti azan. Azan wajib ditampakkan, nggak boleh sembunyi-sembunyi, ya, bisik-bisik, ya. Kalau bisik-bisik, ya, keluar dari tujuannya. Karena tujuan azan itu adalah i'lamu biduhuli waqti shalah. Tujuannya adalah mengumumkan kepada kaum muslimin telah masuknya waktu salat. Ini bukan karena riya, ya, bukan karena riya, bukan. Tujuannya adalah agar manusia tahu sudah masuk waktu salat, agar manusia tahu, ya, salat itu di masjid. Ya, di antara faedah yang disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah, adanya azan adalah addu'a ilal jama'ah. Ya, adanya azan itu adalah mengajak kaum muslimin untuk berjamaah. Ya, maka oleh sebab itu azan itu dikumandangkan di masjid. Ya, agar kaum muslimin tahu salat jamaah itu di masjid. Ya, salat jamaah itu di masjid. Nah, begitu juga salat jamaah. Ya, salat jamaah adalah syiar Islam yang wajib kita tampakkan sambil kita menjaga hati kita. Ya, sambil kita menjaga hati kita. Karena ada sebagian kaum muslimin tak kala kita ajak salat jamaah alasannya takut riya. Ya, tidak mau pergi ke masjid. Nanti takut dibilang riya. Nanti ya takut dibilang orang soleh. Ya, padahal saya bukan orang soleh. Tidak demikian. Ya, karena salat lima waktu itu memang ibadah yang wajib kita tampakkan. Masalah riya atau tidak itu urusan ya hatinya, ya urusan hatinya. Yang penting dia tampakkan, ya sambil dia menjaga niatnya. Dan di sana pula ada ibadah-ibadah yang hukum asalnya nam wajib disembunyikan, ada kalanya mustahab disunahkan untuk dinampakkan, ini agar orang lain itu menirunya, seperti berinfak, bersedekah. Hukum asal bersedekah itu kalau bisa tangan kiri kita tidak mengetahui apa yang kita sedekahkan, ya, dari tangan kanan kita. Ya, kalau bisa tidak ada yang mengetahuinya kecuali kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Anak istri kalau bisa jangan ada yang tahu kalau kita sudah berinfak. Kalau kita sudah beramal soleh. Ya. Kalau bisa jangan ada yang tahu. Ya, hukum asal berinfak itu kita diam-diam. Dan inilah yang dahulu diamalkan oleh para ulama ussalaf. Ya, tiba-tiba mereka membantu sahabat yang lain yang kekurangan. Tiba-tiba depan rumahnya, ya, pas buka pintu sudah ada, ya, bantuan-bantuan. Entah siapa yang ngasih. Ya, entah siapa yang ngasih. Ya, mereka sangat menjaga. Ya, menjaga na'am ibadah mereka. Akan tetapi kata para ulama, ada sebagian keadaan, ya, mustahab kita tampakkan. Ya, mustahab kita tampakkan tujuannya agar orang lain ngikut. Ya, misalnya si fulan hamba Allah telah berinfak demikian dan demikian. Ya, tujuannya agar orang lain itu na'am itu berinfak. Ya, agar ngikuti. Ya, agar ngikuti jalan dia. Ini asal jujur ya. Karena ada sebagian na'am hizbi, sebagian orang luar di sana menyalahgunakan ini, ya mereka buat daftar infak, ya sengaja dibuat-buat. Yang pertama Haji Fulan menginfak 1 juta, padahal 100 ribu tambahinya 0,1. Tujuannya nanti kalau dilihat Haji Fulan, wah masya Allah Fulan ini, ya berinfak 1 juta, saya harus lebih, ya. Saya harus misalnya 10 juta. Datang ke bulan lagi, tambahnya 0 lagi, 100 juta. Ya, datang ke Cici, ayah Anda enggak mau kalah ini. Ya, si bulan sudah 100 juta, kalau saya 1M, ya kan. Nah, ini ada juga yang seperti ini. Ya, ini tidak diperbolehkan. Ya, harus jujur aja. Si bulan sekian, jangan ditambahin 0-0-nya. Ya, karena ada sebagian yang menyalahgunakan. Ya, tujuannya untuk memancing orang, memanas-manasi orang, ya. Nah, agar orang lain itu berlomba-lomba. Ya, padahal awalnya tadi cuma 100 ribu, tambahnya 0,1, 1 juta. Dilihat si Pulan, ya. Nah, si Pulan 1 juta, kalau bisa saya 10 juta, tambahnya lagi 0,1 setelah dia dapat uangnya. Ya, yang seperti ini tidak diperbolehkan, ya. Dan jangan ditiru, ya. Dan jangan ditiru. Nah. Jadi kadang-kadang boleh ditampakkan. Ya, apalagi kalau ya, na'am orang lain itu kurang terbiasa. Tidak terbiasa melakukan itu. Ya. Itulah di antara asbabul wurud, ya, sebab munculnya hadis tentang sedekah. Itu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sanna fil Islam sunatan hasanah falahu ajruha wa ajru man amila biha la yanqusu min ujurihim syai'an. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang membuat sunnah yang baru, ya, sunnah yang baru, contoh yang baik, kemudian diikuti orang lain, maka jalannya itu, ya, dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala orang lain yang mengikutinya. Di antara sebab asbabul wurud hadis ini, ya, dikisahkan ada seorang sahabat yang terang-terangan bersedekah. Ya, terang-terangan dia bersedekah. Dan tujuan sahabat ini adalah agar orang lain itu mengikuti langkah dia. Ya, mengikuti langkah dia. Ya, orang agar orang lain itu melek, ya, tahu. Maka yang seperti ini diperbolehkan, ya. Apalagi kalau dia pemimpin, ya. Ya, orangnya ini dilihat. Ya, gerak-geriknya ini dipantau. Ya, mudah diikuti dia. Ya, setiap perkataannya atau perbuatannya itu manusia memperhatikannya. Ya, maka pada keadaan yang seperti ini boleh bagi dirinya, mustahab bagi dirinya, ya, terkadang menampakkan sebagian ibadah tujuannya agar orang lain itu mengikutinya, mengikuti langkah-langkahnya. Kemudian wal farqu bainar riya' wa bainas sum'ah annar riya'a lima yurah minal amal. Dan perbedaan antara riya' dan sum'ah itu bahwasanya riya' adalah terkait dengan apa yang dilihat dari amalan kas-shalah, seperti salat. Wa sum'ah lima yusma'. Adapun sum'ah itu terkait ibadah yang didengar. Ya, ini juga termasuk syirik kecil. Kalau riya' itu pengen dilihat, kalau sum'ah pengen didengar. Cerita demikian dan demikian. Tujuannya agar manusia menyanjung-nyanjungnya, mengangkat-ngangkatnya, ya, memuji-mujinya. Ini namanya sum'ah. Kal qira'ati wal wa'di wa dzikri, seperti membaca Al-Qur'an atau dia menasehati. Ya. Dia cerita kepada orang lain, kalau tadi aku sudah, ya, menghafal Al-Qur'an sekian, sekian dan sekian. Aku tadi sudah seperti ini, ya, agar orang lain na'am itu mendengarnya. Ini namanya sum'ah, termasuk syirik kecil pula. Wa yadkhulu fi dzalika tahaddutsu al-insan an a'malihi wa ikhbarihi biha. Dan termasuk pula, ya, ke dalam, ya, riya' atau sum'ah adalah menceritakan seseorang manusia menceritakan amalan-amalan ibadah dan mengkhabarkan amalan-amalan ibadah yang telah dia kerjakan. Ya, yang telah dia kerjakan. Maka qala Allah taala, dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surat Al-Kahfi ayat 110. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul innama ana basyarum mithlukum." Yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbihi faly'amal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbihi ahada. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kul, katakanlah olehmu, innama ana basyarum mithlukum, sesungguhnya aku adalah manusia seperti kalian. Di antara faedah dari potongan ayat ini menunjukkan kepada kita, kita tidak boleh hulu, ya, berlebihan, melampaui batas terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita harus memposisikan Rasulullah adalah seorang manusia. Tidak boleh kita angkat derajatnya melebihi manusia sampai derajat Tuhan, sampai seorang itu berdoa kepadanya, sampai seorang itu beribadah kepadanya. Maka yang seperti ini tidak diperbolehkan. Ya, karena Rasulullah adalah seorang manusia. Tidak berhak, ya, diberikan ibadah kepadanya. Yang paling berhak diberikan ibadah kepadanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah sendiri yang mempersembahkan ibadah-ibadah yang beliau lakukan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dari, ya, potongan ayat ini pula bahwasanya Ya, Rasulullah itu dari kalangan manusia. Ya. Rasulullah itu dari kalangan manusia dan memiliki sifat-sifat manusia. Ya, kadang lapar. Ya, kadang haus. Bisa luka. Ya, beliau pernah luka. Ya, beliau pernah luka. Nah, sampai-sampai gigi seri beliau itu patah. Ya, patah di panah. Ya, pada saat itu dilindungi oleh para sahabat. Kalau tidak salah pada perang Uhud. Ya, beliau dipanah. Kemudian para sahabat yang lain melindungi diri beliau. Ada sebagian yang meninggal. Dan beliau sempat kena gigi beliau. Sampai patah gigi seri beliau. Menunjukkan beliau itu manusia biasa. Bukan manusia yang kebal. Kebal senjata. Kebal peluru. Ya, jadi kalau ada orang yang mengaku-ngaku kebal, ya, na'am, maka dia, ya, melebihi Rasulullah, ya. Rasulullah saja, na'am, itu bisa luka. Dia merasa kebal. Dan pada hakikatnya tidak ada. Itu semu kekebalannya itu. Ya, pada hakikatnya semu kekebalannya. Ima pakai jin, atau mungkin pakai susuk, atau mungkin yang lainnya. Insya Allah kalau ketemu ahli tauhid, ya tembus juga. Asal antum yakin. Ya, bismillah. Ya, yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah jinnya kabur. Ya, jin yang ada di tubuh orang itu kabur insya Allah. Nah, kemudian kita lanjutkan. Annama ilahukum ilahu wahid. Sesungguhnya, ya, sesembahan kalian adalah sesembahan yang satu. Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'mal 'amalan shaliha. Maka barang siapa yang berharap berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah dia beramal amalan yang saleh. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Dan janganlah dia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan ibadahnya kepada sesuatu apapun. Ya. Pada ayat ini, nah, potongan ayat yang kedua ini terkandung faedah syurutu qubulil amal. Ya, syarat diterimanya amal ibadah. Yang pertama, ya, tidaklah dikatakan amalan soleh itu kecuali dia mutaba'ah. Ya, tidaklah dikatakan amalan soleh itu dikatakan amalan soleh kecuali dia harus mutaba'ah. Kemudian syarat yang kedua yang terkandung pada ayat ini, wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Dia tidak boleh menyekutukan Allah. Dia tidak boleh mempersembahkan ibadah itu, ya, kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada ayat ini terkandung di dalamnya, ya, syarat diterimanya amalan. Yang pertama adalah ikhlas, yang kedua adalah mutaba'ah. Qala al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala fi ma'na al-ayah. Berkata al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah tentang makna ayat tersebut. Ya, al-Imam Ibnu Al-Qayyim, al-Imam yang ma'ruf. Ya, imam besar. Ya, banyak buah karya beliau. Ya, dan beliau di antara murid dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ya. Dan sebagian, ya, menggelari beliau ini termasuk, ya, kalau sekelas dokter hati, ya, banyak kitab-kitab beliau atau sebagian kitab beliau itu seperti ad-da'wa, pengobatan, ya, penyakit dan obatnya. Di situ beliau membahas secara khusus, ya, permasalahan-permasalahan hati. Ya, membahas secara khusus penyakit-penyakit beserta obatnya. Ya. Ai kama annallaha wahidun la ilaha siwa. Sebagaimana bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu satu. Tidak ada sesembahan kecuali Dia. Fakadzalika yanbaghi an takuna al-ibadatu lahu wahdahu. Maka oleh sebab itu, kalau seorang meyakini, mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu adalah sesembahan yang satu, tidak ada sesembahan selainnya, maka sudah sepantasnya ibadah itu ya diberikan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Ya, ini teorinya. Ini kaidahnya. Ini kalau seorang itu meyakini arti la ilaha illallah itu tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, maka ya seharusnya dia tidak boleh ya memberikan ibadah kepada selain Allah, karena dia meyakini, mengetahui ya sesembahan yang satu itu hanya satu, yang berhak menampung, yang berhak menerima ibadah itu hanya satu sesembahan, itu Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu tidak boleh dia mempersembahkan ibadah kepada selain Allah, atau salah satu ibadah berdoa kepada selain Allah, ya bernazar kepada selain Allah, ya menyembelih kepada selain Allah. Ini dia telah memberikan ya ibadah atau sebagian ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Fakama tafarrada bil ilahiyyah yajibu ayufarrida bil ubudiyyah. Sebagaimana ya Allah Subhanahu wa taala itu esa, bersendirian di dalam ilahiyah, di dalam ketuhanan, ya. Yajibu ayufarrida bil ubudiyyah. Maka oleh sebab itu wajib bagi seorang itu untuk memurnikan ibadah. Fal amalu salihu huwal khali minar riya al muqayyid bi sunnah. Intaha. Kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, maka amalan soleh itu, ya dikatakan amalan itu amalan soleh, amal yang bagus, amal yang baik, adalah amalan yang kosong dari riya, ya dari syirik, ya al-muqayyidu bisunnah, yang ditambah dengan mencocoki sunnah, sebagaimana yang telah kita sebutkan. Nah, waqad tawa'adallahu al-mura'in bil wail. Nah, sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mengancam kepada orang-orang yang melakukan amalan dengan riya, ya diancam dengan wail, dengan kebinasaan. Sebagian ulama menafsirkan yang dimaksud dengan wail, sebagian menyebutkan ini neraka, ya, ancaman afan halak maknanya, sebagian menyebutkan ini maknanya wadin finnar. Wail ini adalah wadin finnar, sebuah lembah yang ada di neraka. Faqala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala mengatakan fawailul lil musallin, maka binasa orang-orang yang salat. Ya, kalau membacanya jangan berhenti di sini, rusak maknanya. Ya, rusak maknanya, harus diteruskan kalau membaca ayat ini, kalau berdalil dengan ayat ini. Siapa yang binasa ya terhadap salat-salatnya? Ya. Alladzina hum an salatihim sahun, yaitu orang-orang yang salat mereka itu sahun. Ya, lalai. Ya. Alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Yaitu orang-orang yang na'am melakukan salat yura'un, ingin dilihat. Ya, ingin dilihat, melakukan ibadah ingin dilihat oleh manusia. Wa akhbaru anar riya min sifatil munafikin, dan Allah Subhanahu wa taala telah mengkhabarkan bahwasanya riya itu termasuk dari sifat-sifat munafikin. Sifat munafikin itu banyak. Ya, sifat-sifat munafik itu banyak. Kalau dia berjanji, dia mengingkari. Kalau dia berkata, dia berdusta. Ya, kalau dia berselisih, berlebih-lebihan. Nah, di antara sifat munafikin ya adalah kalau beribadah itu suka riya. Kita selesaikan sedikit lagi. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Wa idza qamu ila shalah qamu kusala yura'unan nas. Sesungguhnya orang-orang munafik itu ingin menipu Allah. Ya, ingin menipu Allah. Mereka beribadah seolah-olah ikhlas. Padahal Allah tahu hati mereka. Ya, mereka ingin menipu Allah. Allah tidak bisa ditipu. Allah mengetahui apa yang nampak, apa yang tersembunyi. Allah tidak bisa ditipu. Allah tidak bisa dimakari, dikasih makar, tidak bisa. Wa huwa khadi'uhum, padahal merekalah yang menipu diri-diri mereka. Wa idza qamu ila shalah qamu kusala, dan apabila orang-orang munafik itu menegakkan salat, mereka sholat dengan malas-malasan. Ya, yura'unan nas, itu pun kalau mereka melakukan sholat agar dilihat oleh manusia. Ya Allah ta'ala misab. Kita cukupkan pada pertemuan malam hari ini, insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.